بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضل من رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita masih melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ithhaful Qari بالتعليقات على شرح سنه للإمام البربهاري. Kita masih membaca rangkaian keterangan dari mu'allif hafizahullah ta'ala tentang larangan mencela salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sampai pada ucapan mu'allif Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah, hadza لا يضر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan yang demikian celaan-celaan mereka, ucapan-ucapan mereka yang membenci para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, itu tidak memudaratkan para sahabat sama sekali. Walai dhurul islam, demikian juga tidak memudaratkan Islam itu sendiri. Sayyid fasohabatu mawfurun lahum qadruhum, maka para sahabat walaupun dicela, walaupun dilecehkan oleh para ahlul bidah, mereka tetap sempurna kedudukan mereka. Para sahabat tetap mulia. Ya. Ajruhum, demikian juga pahala mereka tetap sempurna. Walaupun membenci mereka orang yang membenci. Walaupun mencela mereka orang yang mencela. Sedikit pun tidak akan memudaratkan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Karena Allah Azza wa Jalla kalau sudah memuliakan satu kaum, enggak ada yang bisa menghinakan mereka. Ya. Allah Azza wa Jalla kalau sudah memuliakan satu kaum, tidak ada yang bisa menghinakan mereka. Sayyid. Sehingga para sahabat tetap mulia. Apalagi nanti di akhirat pahala mereka kan semakin sempurna. Wal Islam mustamirun wa yantasiru walillahil hamdu. Demikian juga Islam akan terus mustamir. Islam akan terus berlanjut. Akan terus mendapatkan pertolongan alhamdulillah. Ya, milik Allah segala puji. Walaupun mereka mencela Islam, walaupun mereka mencela pembawa ajaran Islam, ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa inna ma haula yadhurruna anfusahum. Dan mereka sendiri yang memudaratkan diri mereka, yakni para pencela para sahabat. Orang-orang yang mencela para sahabat tidak memudaratkan kepada Islam sedikit pun. Karena Islam, Allah Azza wa Jalla yang menjaga. Para pencela para sahabat tidak memudaratkan para sahabat sedikit pun. Karena para sahabat manusia-manusia yang sudah meninggal dunia. Yang sudah sempurna kehidupan mereka. Justru para pencela tersebut memudaratkan diri-diri mereka. Karena mencela para sahabat bahayanya ini teramat sangat banyak. Ya, lakinnal khaufa 'ala man yaqra kutubahum. Tapi yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang membaca kitab-kitab mereka, ya, kitab-kitab Syiah, kitab-kitab para ahlul bidah yang mencela para sahabat. Tayyib, mimman laisa indahum ilmun. Orang-orang yang enggak punya ilmu yang membaca kitab-kitab ahlul bidah. Fayaqa'u fi nafsihi syai'un 'ala sahabati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Sehingga akan terjadi sesuatu di dalam hatinya, ganjalan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca kitab-kitab mereka, karena mereka punya syubhat, mereka punya ya zambillah perkara yang sangat samar dan rancu, ya, sehingga kalau membaca kitab-kitab mereka ya ta'atsaru bidzalik, khawatir akan bisa terpengaruh, ya, terpengaruh dari pemikiran mereka. Subhanallah, ya, mendengar ucapan ahlul bidah, membaca kitab-kitab ahlul bidah itu sangat besar pengaruhnya, ya, sehingga Muhammad bin Sirin rahimahullah, ya, dulu ketika ada orang yang ingin untuk membacakan Al-Quran kepada beliau, beliau enggak mau. Ada ahlul bidah ingin bacakan Al-Quran, beliau tidak mau karena khawatir akan terpengaruh di dalam hatinya. Ya, berhati-hati dari ahlul bidah. Itu merupakan ya jalan salah satu asbab keselamatan. Ya, karena ahlul bidah memiliki apa? Syubhat yang sangat luar biasa. Wa kam waqa'a min farisatin min abna'il muslimin. Ya, betapa banyak terjatuh para korban dari putra-putri kaum muslimin. Ya, yang mana apa? Mereka membaca kitab-kitab ahlul bidah, kitab-kitab orang-orang Syiah, ya, atau zaman sekarang membaca artikel-artikel orang-orang Syiah. Bisa babi mutala'ati kutubi haula, karena sebab apa? Membaca mutala'ah kitab-kitab mereka. Ya, kitab-kitab apa? Ahlul bidah, yang mana mereka memiliki syubhat dan kerancuan mirip sekali dengan kebenaran. Idza qara'aha wa ta'assara biha, kalau dia membacanya lalu terpengaruh dengannya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga khatali manazinallahu yakum, kita semuanya wajib mewaspadai. Ya, kalau membaca kitab-kitab ahlul bidah akan bisa terpengaruh. Cukup bagi kita kitab-kitab ahlus sunnah. Ya, walaupun dalam kitab tersebut bisa jadi ada kebaikannya, tapi kejelekannya itu yang wajib untuk kita waspadai. Sehingga dulu Rasulullah SAW ketika melihat Umar radhiyallahu ta'ala anhu membaca kitab Taurat, Taurat, lembaran-lembaran Taurat dibawa oleh Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW saya mengatakan, amutahuwikuna anta ibn al-Khattab, apakah kamu ragu dengan agamamu wahai ibn al-Khattab? Ya, kenapa? Ya, masih juga mau baca Taurat. Ya, walaupun mungkin di situ ada kebenarannya, ya, masih ada firman Allah Azza wa Jalla di dalamnya, tapi yang sudah dirubah, yang sudah diganti, yang berupa penyimpangan, kita tidak tahu. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu sambil marah. Ya. Ketika Umar hendak baca kitab Taurat. Karena apa? Di dalamnya mungkin ada kebaikannya, tapi ya, kita tidak tahu di dalamnya juga ada kejelekannya, yang sudah diganti, yang sudah dirubah. Karena kita tahu kitab Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla. Cuma karena ada yang diganti, ada yang dirubah, ada kebatilan di dalamnya, kita enggak boleh membacanya. Ya. Demikian juga kitab-kitab ahlul bidah. Mungkin ada kebaikan, mungkin ada kebenaran di dalamnya, cuma sudah tercampur. Ya. Sehingga apa? Kita harus mewaspadai kitab-kitab Ahlul Bidah. Al-Imam Abu Kilabah rahimahullah ya, sampai mengingatkan kepada kita ya, bahwasanya la tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian bermajlis dengan ahlul bid'ah ya, fa inni la aman an yughmisukum fi dhalalatihi, aku tidak merasa aman mereka akan mencelupkan kalian ke dalam kesesatan mereka. Wa yulabbisu alaikum ba'dha ma ta'rifun, akan mentalbis, akan membuat rancu perkara agama yang kalian sudah ketahui, yang kalian sudah imani ya, sehingga akan bisa terjadi kerancuan dalam beragama. Oleh karena itu kita enggak boleh untuk duduk bermajelis, termasuk membaca kitab-kitab mereka ya, termasuk juga apa, mendengar kaset-kaset mereka, ceramah-ceramah mereka, karena apa, itu akan bisa mempengaruhi hati-hati kita ya, akan bisa terpengaruh dengan kebid'ahan yang ada pada mereka, termasuk buku-buku ya, kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang Syiah, apalagi mereka dalam keadaan apa, mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya, sehingga kalau membaca kitab-kitab mereka kadang kita terpengaruh. Wajada fi nafsihi bughdan li sahabati Rasulillah alaihi salatu wasalam, kemudian muncul ya, timbul dalam jiwanya rasa benci kepada sahabat Nabi SAW. Au alal aqal, atau minimalnya ya, dalam keadaan apa? Yaqulu qadruhum, akan merendahkan kedudukan sahabat. Ya, indahu, di hati dirinya. Wa yanqusuna indahu, akan menjadi rendah kedudukan sahabat di sisinya. Ini bahaya. Semestinya seorang ahlu sunnah harus ta'zim, ihtiram, memuliakan, mengagungkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis Nabawi, bahwasanya kita semuanya wajib untuk memuliakan dan mengagungkan para sahabat. Ya, kalau membaca kitab-kitab mereka, mendengar ceramah-ceramah mereka, itu akan bisa terpengaruh. Kita akan bisa merendahkan kedudukan para sahabat. Hadza huwal khauf ala syabibah al-muslimin. Ini yang dikhawatirkan menimpa kepada para pemuda kaum muslimin. Ya, karena para pemuda biasanya senang hal-hal baru. Ya, para pemuda senang dengan hal-hal yang barakallahu fikum ya, kelihatannya baru bagi mereka. Ya, sehingga kalimat-kalimat yang kelihatannya memiliki lain dari yang lain, biasanya mereka suka untuk ikut. Padahal di situ tercatat berisi celaan kepada para sahabat. Ya, sehingga kita wajib mewaspadai dari kitab-kitab mereka. Ya, karena apa? Khawatir. Ya, akan tertimpa kejelekan mereka. Wa 'alal ladzina lam yatamakkanu minal 'ilmi an yata'atharu bihadzihil kutub. Dan juga dikhawatirkan orang-orang yang belum mutamakinin, yang belum kokoh ilmunya, akan bisa terpengaruh dengan membaca kitab-kitab Ahlul Bidah. Ya, allati tad'an fi sahabati Rasulillah alaihi salatu wassalam, yang isinya celaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Misalkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, bahwasanya ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina, ya Allah berkahilah untuk kami, negeri Syam kami, negeri Yaman kami. Ya, kemudian apa? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ya ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Allah berkahilah negeri Syam kami, negeri Yaman kami. Para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, fi najidina ya Rasulullah. Ya, di najid kami, wahai Rasulullah. Ya, negeri najid kami, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW, ya, tetap mendoakan negeri Syam, negeri Yaman. Baik, ketika para sahabat mengatakan, fi najidina ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan juga untuk negeri najid kami. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, min hunak tatlu'u qurna syaitan. Dari sana akan muncul dua tanduknya syaitan. Ya, sambil wa asyara yadihi ila ghurfati Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW beri isyarat ke arah kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, hadis ini dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah ya, bahwasanya ini Rasulullah SAW mengatakan dari rumahnya Aisyah akan muncul dua tanduk setan. Akan muncul dua tanduk setan. Berarti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tahu sendiri. Langsung berhenti. Ahlul bid'ah tadi mengatakan seperti itu. Ya, sudah berisyarat bahwasanya Aisyah itu akan menimbulkan fitnah. Muncul dua tanduk setan dari sana. Ya, subhanallah ikhwata liman azinallah yakum. Padahal, ya, yang seperti ini, ketika berisyarat ke arah, ya, kamarnya Aisyah maksudnya ke arah sana. Bukan ke kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi yang dimaksud adalah Najd. Najd yang dimaksud di sini adalah Najd yang ada di Irak. Karena dari negeri Irak itu akan muncul berbagai macam fitan-fitan. Ya, berbagai macam kebid'ahan. Qadariyah muncul dari sana. Ya, Syiahnya muncul dari sana. Ya, dan berbagai macam fitnah akan muncul dari sana. Jadi yang dimaksud dengan min hunat tatlau qarna syaitan, akan muncul dua tanduk syaitan ini ke Irak, Najd Irak. Ya. Dari sini barakallahu fikum, ya, kita harus mewaspadai. Hadis ini dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah untuk mencela Aisyah. Ya, padahal bukan itu yang Rasulullah SAW inginkan. Ya, bukan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi dari qadarullah pas searah dengan kamarnya Aisyah. Ya. Negeri Najd yang ditunjuk ke sana itu adalah yang searah dengan kamar Aisyah. Yang dimaksud di sini juga Najd di sini bukan Najd Arab Saudi, Mekah Madinah, bukan. Ya, Najd di sini yang dimaksud adalah apa? Najd yang ada di Irak. Ya. Karena ini juga dipakai oleh sebagian mereka, apalagi sekarang sudah ada menara Tower Zamzam yang bentuknya seperti apa? Ya, bulan sabit. Ya, itu tanduknya syaitan sudah muncul di sana. Ya, subhanallah. Ya, itu yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ya, negerinya Wahabi. Negerinya Salafi Wahabi di sana. Ya, padahal bukan itu. Najd yang dimaksud yang akan muncul dua tanduk syaitan dari sana. Dari mana? Dari negeri Irak. Jadi ini ahlul bidah mempelintir ya hadis, ya memanipulasi hadis, mentafsirkan hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, tidak seperti yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, padahal yang namanya Najd yang diinginkan dalam hadis tersebut adalah negeri Irak yang memang muncul sekian banyak fitnah-fitnah, kebid'ahan muncul dari sana. Adapun Najd yang ada di Saudi yang sekarang, ya, itu adalah negeri Masya Allah sampai sekarang, negeri yang penuh dengan barokah, negeri penuh dengan kebaikan, ya, yang semoga Allah Azza wa Jalla menjaga negeri tersebut. Khatariman azinallahu'alaikum, jadi ini sebagai contoh, ya, ahlul bid'ah itu bermain, ya, manipulasi dalam menafsirkan hadis-hadis demi untuk melanggengkan kebid'ahan mereka, ya, demi untuk apa? Mencela para sahabat, termasuk lebih-lebih ummul mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Baik, sehingga wajib untuk diwaspadai. Ya, jangan sampai kita kemudian apa bermudah-mudahan membaca buku-buku mereka. Karena buku-buku mereka dipenuhi dengan pemutarbalikan fakta yang semacam tadi. Ya, kata beliau rahimahullah, wajib untuk kita takut. Jangan membaca kitab-kitab ahlul bidah. La siyama wa annaha tunasyyar al-an wa tuman wa tunammaku. Lebih-lebih di zaman sekarang, ya, annahatun syar, disebarkan gratis buku-buku Syiah, buku-buku ahlul bidah dan yang lainnya. Tunammaku, kemudian bukunya itu betul-betul dihias-hiasi, bikin indah. Tukhraju fi ahsani ikhraj minat taba'ah wa minat tajlid. Dikeluarkan dalam sebaik-baik cetakan dan penjilidan. Covernya lux, ya, megah, mewah bukunya. Ya. Yurawijunaha fil ma'arid. Mereka promosikan di mana? Di ya, buku-buku atau pameran-pameran buku. Haitsu yajiduna dzalika fursatan lahum liyansyuru wa yusyi'u al-waqi'ah fi sahabati Rasulillah alaihi salatu wasalam. Sehingga mereka mendapati fursah, kesempatan untuk menyebarkan, ya, untuk mempromosikan celaan-celaan mereka kepada sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kita lihat di Indonesia pun begitu ya. Ada buku-buku Syiah cetakannya megah, mewah sekali, indah, ya. Kemudian apa? Dipromosikan dengan judul yang sangat luar biasa, ya, judul-judul yang sangat menarik bagi manusia yang suka membaca. Wailah, ternyata itu adalah buku-buku yang mengandung apa? Celaan-celaan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, wajib diwaspadai. Ya, namanya buku itu harus dilihat penerbitnya. Buku harus dilihat penulisnya, penerbitnya juga. Ya, karena khawatir penulisnya bagus diterjemahkan, ya, bolehnya mas saya ahlussunnah mungkin. Tapi penerjemahnya kadang orang-orang dari kalangan ahlul bidah. Hati-hati juga. Ya, butuh waspadaan. Wala syakka anna ta'an fi sahabati Rasulillah alaihi salatu wasalam ta'nun fi Rasul alaihi salatu wasalam. Padahal tidak ragu, mencela sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sama saja mencela Rasulullah itu sendiri alaihi salatu wasalam. Ya, ini yang hakikat yang terjadi sebenarnya. Mereka tidak terang-terangan mencela Rasulullah alaihi salatu wasalam, tapi mereka mencela sahabat dekatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Hakikatnya sama. Ya. Mereka mencela sahabat, tapi yang mereka inginkan adalah sebenarnya Rasulullah alaihi salatu wasalam yang dicela. Idh kaifa yakunu sahabatuhu min haula illadzina wasafuhum bihadzal awsafil qabihah. Yani tatkala bagaimana, ya, keadaan para sahabat Rasulullah SAW, ya, dari mereka ini yang mereka mensifatinya dengan sifat-sifat jelek. Ya, mereka mensifati sahabat ini kafir, sahabat ini mengkhianat, sahabat ini begini, sahabat ini dicela. Ya, bagaimana mereka tidak mencela Rasulullah ketika sahabat-sahabat Rasulullah SAW sudah dicela? Ya, maka hadza ta'an fi Rasulillah. Ini sebenarnya celaan kepada Rasulullah ketika mencela apa? Para sahabat. Ya, kalau orang-orang Yahudi ditanya, siapa orang-orang yang paling mulia? Ya, dari kalangan umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi pasti akan bilang para sahabatnya Nabi Musa. Orang-orang Nasoro kalau ditanya, siapa orang-orang yang mulia dari kalangan, ya, orang-orang Nasoro, mereka menjawab sahabatnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Ya. Tapi kalau ditanyakan kepada orang-orang Syiah, siapa orang-orang yang paling jelek? Mereka akan jawab sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Ya. Karena memang mereka ingin menjelekkan Nabi Muhammad, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma mereka membuat modus, ya, ingin menjelekkan Islam, menjelekkan Rasulullah alaihi salatu wasallam dan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam. Melalui apa? Modus mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga hakikat dari mencela para sahabat itu sama dengan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan huwa takdzibun li kitabillah. Demikian juga mencela para sahabat itu sama saja mendustakan Al-Qur'an. Kenapa ya ikhwah? Fa innallaha asra 'ala sahabati fil Qur'anil 'adzim. Karena Allah telah memuji para sahabat di Al-Qur'anul 'adzim. Fi ayatin, dalam banyak ayat. Ya, Allah azza wa jalla memuji para sahabat di dalam banyak ayat. Ya, minha di antaranya qauluhu ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu beriman, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, sekarang siapa orang-orang yang lebih dahulu beriman dari kalangan muhajirin dan ansar yang dimaksud dalam ayat ini? Yaitu para sahabat. Walladzina taba'uhum, dan orang yang mengikuti mereka, siapa? Dari kalangan apa? Orang-orang sahabat berikutnya yang setia. Ya, yang bukan muhajirin, bukan ansor, orang-orang yang beriman sepeninggal mereka. Baik, demikian juga apa? Para orang-orang yang setia mengikuti ajaran para sahabat. Walladzina taba'uhum, orang-orang yang mengikuti ajaran para sahabat bihsanin, dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita termasuk karena kita berusaha untuk meniti jejak mereka. Ya, dalam setiap generasi ada pengikut setianya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Maka apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah ridho pada mereka. Mereka ridho kepada Allah. Jadi, ini diantara keutamaan para sahabat. Ya, muhajirin, ansor sebagai hujung sebagai pemuka para sahabat Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang setia mengikuti mereka hingga akhir zaman. Untuk mereka kabar gembira apa? Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Wa radu anhum, mereka juga ridho kepada Allah. Wa adda lahum jannat, Allah sediakan surga buat mereka. Masya Allah ya. Buat para sahabat dan pengikut mereka yang setia. Ya, para sahabat berarti begitu mulia di dalam ayat yang mulia ini. Kenapa? Karena orang-orang yang dari kalangan para sahabat itu yang jadi patokan. Ya, orang-orang generasi belakangan yang penting setia mengikuti ajaran para sahabat itu akan disediakan apa? Keridhaan Allah dan juga surga buat mereka. Tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Disediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itu adalah kemenangan yang besar. Masya Allah, ini dahulu satu ayat. Ya, dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Berarti para sahabat itu orang yang jelas menjadi standar ya kebaikan ya, bahwasanya kalau mengikuti para sahabat maka mereka akan diridhoi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ya. Demikian juga dalam surat Al-Fath ayat 18-19. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridho kepada kaum mukminin. Idh yubayyi'unaka, ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Muhammad. Ya, yakni kisah baiatur ridwan. Baiat ridwan, berbaiat di bawah pohon, tahta syajarati. Ya, di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu isi hati mereka. Ya, Allah tahu isi hati mereka. Ya, yakni jumlah mereka kurang lebih sekitar 1500 orang. Ketika mereka dalam keadaan apa? Berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk siap berperang melawan orang-orang musyrikin. Jangan ada yang lari satupun sampai mereka mati semuanya. Ya, sehingga apa? Mereka sudah berjanji setia di bawah pohon kepada Nabi SAW ketika mendengar ya waktu itu apa? Bahwasanya ada isu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sudah dibunuh oleh kaum musyrikin. Ya, ketika diutus untuk pergi ke menemui kaum musyrikin Quraisy, isunya Utsman bin Affan sudah dibunuh. Sehingga para sahabat diajak oleh Rasulullah SAW, mari kalian berjanji setia di bawah pohon, berbaiat untuk apa? Perang sampai mati habis-habisan. Siap para sahabat jumlah 1500 orang di saat itu berbaiat di bawah pohon untuk siap berperang. Sehingga disebutkan dalam ayat yang mulia ini apa? Allah ridho kepada mereka. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu isi hati mereka. Ya, sehingga Allah puji mereka. Ya, Allah ngerti betapa sucinya hati mereka, betapa besarnya ketakwaan mereka sehingga Allah puji dalam ayat yang mulia ini. Ya, fa anzala sakinata alaihim, Allah turunkan ketentraman pada mereka, wa asabahum fathan qariba, Allah berikan pahala dengan dibukanya kota Mekah, kemenangan dalam waktu dekat. Ya, wa maghanima katsirata ya'khudunah, dan juga ghanimah-ghanimah yang banyak yang mereka akan mengambilnya, al-ayah. Ya, menjadi syahid di sini Allah ridho kepada mereka. Kenapa? Allah tahu isi hati mereka. Ya, hati yang penuh dengan keimanan. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, ya, beliau membawakan dalam surat Muhammad, ya, ayat yang surat Al-Fath ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, dan orang-orang yang bersama beliau, yakni para sahabat, itu sangat tegas kepada orang-orang kafir. Ya, ruhama'u bainahum, tapi berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujadan, kalian lihat mereka ini ruku' dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan karunia dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, kemudian terlihat pada wajah-wajah mereka daripada bekas sujud. Dzalika matsaluhum fit Taurat, demikianlah sifat-sifat mereka sudah disebutkan di Taurat. Wa matsaluhum fil Injil, dan juga sifat-sifat mereka sudah disebutkan dalam Injil. Ya, yakni sifatuhum fit Taurat fa hum dzkurun fit Taurat. Sifat-sifat para sahabat yang demikian Allah sudah sebutkan di Taurat. Allah sudah sebutkan di Injil. Ya. Subhanallah, sehingga apa? Bukan cuma dalam Al-Quran disebut pujian untuk para sahabat, Tapi di dalam Taurat, dalam Injil, sifat-sifat kemuliaan para sahabat Rasulullah SAW sudah disebutkan. Ya. Berarti menunjukkan apa? Keutamaan yang luar biasa. Kama dzukira nabiyuhum Muhammad SAW. Sebagaimana nabi mereka juga disebutkan dalam Taurat dan Injil. Ya. Sifat-sifat mereka juga disebutkan. Ya. Wa mathaluhum fil Injil alladzina zala ala Isa. Jadi dalam kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa, sifat-sifat para sahabat sudah disebutkan. Ini sahabat-sahabat Muhammad. Ini Nabi Muhammad, Nabi terakhir sifatnya begini. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya Muhammad juga demikian. Disebutkan di dalam Taurat, disebutkan dalam Injil. Ya, dalam keadaan apa? Kazar'in akhroja sat'ahu. Ibaratnya para sahabat ini seperti apa? Ya, seperti zar'in tanaman. Ya, yang mengeluarkan tunas-tunasnya. Fa'azarahu, kemudian tunas itu semakin kuat. Fastaghladhu, tambah besar tunas-tunasnya. Fastawa 'ala suqihi, tambah lurus ya, di atas batangnya. Ya. Kemudian apa? Pohon yang kekar tersebut itu dalam keadaan apa? Yu'jibu zurra, menyenangkan hati orang yang menanamnya. Ya, waliyaghidhu bihumul kufar, dan untuk menjengkelkan atau membuat jengkel orang-orang kafir. Ya. Subhanallah. Jadi para sahabat sifat-sifatnya begitu mulia dalam ayat yang mulia ini. Ya. Para sahabat ibaratnya sebuah pohon yang sangat mengagumkan. Pohon yang sangat kokoh, yang sangat kuat dari segi apa? Keimanan dan ketakwaan mereka. Ya, sifat-sifat yang terpuji luar biasa disebutkan dalam surat Al-Fath ini. Ya. Kemudian apa? Yu'jibu zurra, membanggakan, menakjubkan bagi orang yang menanamnya. Kaum muslimin, ya, orang-orang Islam, itu sangat kagum dengan perjuangan para sahabat. Ya, orang-orang yang cinta dengan Islam dan kaum cinta dengan ajaran Islam, cinta dengan Rasulullah SAW, pasti akan kagum kalau melihat perjuangan dan amal para sahabat Nabi Ridwanullah Majmu'. Ya, karena apa? Karena mereka ya adalah orang-orang yang barakallahu fikum sifatnya sangat luar biasa sempurna. Ya. Liyaghidhu bihimul kufar, yang dengan para sahabat Allah membuat jengkel orang-orang kafir. Ya, kata Syekh Hafidzullah, dalla ala annahu la yaghtadz min sahabati Rasulullah SAW wa la yubghidhum illa kafir. Ayat ini menunjukkan bahwasannya tidaklah jengkel kepada para sahabat. Ya, tidaklah jengkel kepada para sahabat Rasulullah, wa la yubghidhum, tidaklah membenci mereka kecuali orang kafir. Ya. Jadi yang membenci para sahabat itu kafir. Kenapa? Karena memang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini sifat para sahabat yang begitu mulia, disebutkan di Taurat, disebutkan di Injil, kemudian terbukti dalam sejarah perjuangan dan kemuliaan mereka. Ya. Kemudian apa? Allah tujuannya untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Kalau ada yang tidak suka dengan perjuangan para sahabat, berarti memang orang kafir. Ya, liyaghidhu bihimul kufar. Dengannya Allah membuat jengkel orang-orang kafir. Hadhihi min alamatil kufur. Ini adalah tanda kekafiran. Apa itu? Membenci para sahabat. Ya, fabughdul sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kufrun wa nifaq aliyadz billah. Maka membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekufuran dan sifat nifaq. Ya, demikian juga ini yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, riwayat dari beliau tentang apa? Ayat ini menjadi dalil yang sangat jelas akan kafirnya orang yang membenci para sahabat. Ya. Baik. Fadhal liman anzalallahu yakum, sehingga ya, ini dalil tentang apa? Bahaya membenci para sahabat ridwanullah alaihim ajmain akan menjadikan seorang kufur kepada Allah azza wa jalla. Qauluhu, kita lanjut, bi kalimatin fahuwa sahibu hawa. Ya, barang siapa yang mengkritisi para sahabat, ai idza takallama fi tanaqqusi sahaba bi kalimah wahidah, apabila ada seorang mengkritisi para sahabat satu kata saja, fahuwa sahibu hawa, maka dia adalah ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Ya, idza kana hadza yahsul bi kalimah wahidah, fa kaifa bil ladzi yu'allifu kutuban fi sabbihim wal waqi'a fihim. Kata Imam Al-Barbahir rahimahullah, kalau satu kata mencela sahabat itu sudah cukup dia disebut sebagai sahibu hawa, bagaimana kata Syekh Abdullah, bagaimana kalau Kalimatnya banyak sampai tertulis dalam sebuah kitab berisi celaan pada para sahabat, cacian kepada para sahabat. Ya. Matalam musul, ya, atharatil lahum, mencari-cari ketergelinciran para sahabat. Ya, wa tadkhimiha, lalu dibesar-besarkan. Ya, kesalahan-kesalahan para sahabat. Ya, digoreng kalau istilah orang sekarang. Ya, dimanipulasi, digoreng. Akan kemudian untuk mencela dan menjatuhkan para sahabat. Kaifa bihadza? Ya, bagaimana dengan hal ini? Nauzubillah. Ya, idza kana man nataqa bi kalima fi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa sahibu hawa, ya'ni yattabi'u hawa, ya, li'annahu takallama illa li hawa min nafsihi. Ya. Apabila kata beliau, orang yang mengucapkan satu kalimat mengkritisi para sahabat, ya, maka berarti dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, yaitu orang yang beragama dengan berdasarkan hawa nafsunya, bukan dengan Al-Qur'an, bukan dengan hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mau ikut sunnah atau ikut Al-Qur'an, pasti dia akan memuji para sahabat. Ya, kalau dia ikut hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan memuji para sahabat. Ya, tapi kalau dia mengikuti hawa nafsu, ya sudah, dia pasti akan iyadzambillah mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, li'annahu ma takallam illa li hawa fi nafsi. Tidaklah dia berbicara kecuali karena hawa nafsu dalam dirinya, bughdhi sahabati Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan karena kebencian kepada para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Allahu muswab, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.